Umateng para pamireng sedaya. Kula ucapaken wilujeng tepang, wilujeng mirengaken. Sinareng Arling Bayangkara Putra Buana Group. Sareng puniki sengaja kula badhe sugakan mawon salah setunggaling drama ingkang judule Pala Pilih Tebu. Peranti-peranti ya. Memang hari singaran rezekiku kena disebutakan kayak dene banyu tiba sing dhuwur. Jadi kadang-kadang banjir, kadang-kadang ya asap. Iki seminggu-minggu kian rezeki kayak lagi semutu. Padahal wah anggota anak buah pirang-pirang merayap, masing-masing pos diisi gabe, perlu mencari income, tapi terpaksa hasilnya kosong, sama sekali langka sih bisa nyetorakan hasil. Ya, tak kapan kita bisa nemu rezeki. Apakah nasibnya kutu mengkainan baik ayah? Masa iya kita semuanya wong gagah, wong pinter, wong wani. Masa iya kudu luru pangan sekopan, luru roko sebatang, kudu kerja keras banding tulang. Ya percuma temen, ada pirang-pirang dalam usaha. Sejen usaha nyopet, sejen yang garong, sejen yang nyolong, padahal masih apa sih kita kidu anak buah ki kurang ditatar apa sekali ya. Sampai usuli pirang dina langsung pada teka-teka. Lamun teka menak ditampuki bet nirai ini. Oh, ay bos. Waduh. Wah, bos. Ay. Tolol sudah ya. Talen sudah ki bakal rezeki mah karo ketua karo bos ya. Aduh bos. Iki jalan di baik caranya buntu lagi bulan-bulan ini sih buntu terus bos. Ente kayak dulu anak buah bos sakir. Ente kayak dulu pernah ditatar nih bos sakir. Percuma ente ditatar saban bengi saban sore. Perlu gonang luruh rezeki luruh duit. Tuli kudu beli kena nyolong baik sirapi luruh duit. Gih, beli kena nyopet baik. Nipu bisa. Merayap masuk nih kampung. Biasanya bakal kampung kita pada ngerti kini bang tadi sih subi-subi. Goblok sih rapi. Banget bisa nurut cepi. Waduh, sorry bos, beli ketemu akal. Nah, bang mau konon anak informasi baru bos. Bener. Oh, anak kabar-kabar nih kampung kita. Nih kano ku anak wong sugi, anak kayak ayu. Dilamar nih wong sugi pirang-pirang. Ligelem baik. Sebab bapaknya pada-pada duwe mantu pengennya wong sing berpangkat. Malahan pangkatnya pengen sing abri. Hei, sirap beli tas minum tak? Wah, beli kok sehat. Ini apa? Minum sih biasa. Tapi waras bos, normal masih. Coba beri-beri, coba diulangi maning. Ada informasi apa coba? Ana wong sugi, anak kayak ayu. Iya. Dilamar ni wong sugi sepapak apa sartine sing seluwi sugih karo kuwen beli diterima ning bapane. Sebab pada-pada dhewe mantu pengin bapane kira-kira wong berpangkat. Oh, rupanya wong pun kang sugih ambisi pangkat. Pangkat malahan pengine ku abri. Kin diturut analisa ente, lamun kita tekam rono nyelang tanda apa nyelang pakaian dinas tanda pangkat, kira-kira diterima beli? Wah, pasti diterima bos. Saja sebut ki. Ah, soalnya wis. Arane Pak Haji Sawut bos. Pak Haji Sawut. Arane Pak Haji Sawut. Anak ke. Ayo bos. Anane ning kampung di. Ning kampung. Jati barang bos. Jati barang. Jati barang. Sulasi suya. Dudukun guru panen berita kewis nyata tak boleh cak. Wis bos, nyata wis bilang-bilang uang pada kabon kita bos. Abri pengen demantin abri. Berarti ente yang lupa jalan yang rezeki gini. Sekin kita art mencari jalan lain. Biasanya kita kini nyopet. Iya, garong. Iya, ngerampok. Kini art coba-coba art nipu uang sugi. Biasanya kita bakal di kampung kini masih bodoh. Beres bos, beres. Wah, janji berhasil okay. Bos. Kesempatan, kita debat tuh. Arane Carsono. Iya, dari pangkat. Lagi ngelamar tahun bengeng, lamar yang tangtama sekin wis pangkate kopral. Iya. Wis sekulit daging karo kita. Gula men diselang pakaiane. Tolis sampai diselang pestole sementara. Oleh, waduh, beres bos. Malam-malam sekin wis sugi. Dwi harto. Wow. Apakah sekaligus diselang tak harto begi? Bener mau sekaligus supaya harto disewa. Supaya percaya pisan. Dibawa. Dibawa enak. Jadi kalau kita tekam rana ya, nyelang pakaian tentara, iya. Tanda pangkatnya kopral, boleh kita mangkat. Jadi anaknya kampung jati barang? Jati barang. Arane Pak Haji Sawut? Pak Haji Sawut. Anaknya siapa arane? Ningsi. Ningsi? Ningsi. Perawan apa randa? Masih perawan. Masih perawan? Perawan. Waduh, ini rezeki ini gamblang temen gini ya. Waduh, beres bos. Kerjaan beres bos. Lamun kita harap mangkat mana ente beli? Nah, kita enak-anaknya priben siang. Oh, melu, bae melu, bos. Oh, melu. Melu. Tengah nyakseni. Nyakseni. Oh. Tapi kau dingin kita. Setiap kita ke orang kelalen, bakal amanat singgung tua, ki. Iya. Mesti setiap manusia mencari penghasilan, ya aku duit tang hitung dong. Oh. Oh, wajah lepas karo perhitungan. Iya, supaya iya. Kita aja man-eman, apa, aja buang-buang waktu. Iya, iya. Tapi, lalu bles, ah. Diganti perhitungan, kira-kira lagi jayanya kita, ya? Iya, iya. Kira-kira lagi apa sih wong sing lagi di pamri? Jambira enak emangkat. Wah, kenapa bos? Sekin jambira. Wis jam telu bos. Jam telu. Jam telu. Iya. Ah. Kita mangkat jam papat ya? Iya, sejam maning. Coba diambil dingin kah? Bon dingin warung. CM dicampur dioplos dioplos karo orang tua oke beres. Nah CM dicampur ya. Iya ayo supaya anu menambah spirit. Iya boleh. Iya bos. Kucur ke thank you. Rasa dinamani ya kerja. Ya. Hari nasibe wong ora duwe sia wis ora aduh kaya kengen. Ya memang. Hari jadi pikirin nasib bati geri, bati pusing. Tanus tekang kudune nasibe kita sing awit jabang sampe tekang dewasa durung pernah nemoni seneng. Yah, yen si wis pegaweane kita wis tugase kita lah. Mas Adi lagi menggawe kok. Ayo lagi menggawe. Iya. Solot ya. Lah, molok ya Ayu. Apa sampean pegel mas? Ora ya Ayu. Capek? Wah, tidak. Ayu wis awan durung angkat sekolah. Ora kiyem, Mas. Oh. Kenapa ora kiyem? Yah, dari wong ora kiyem si aja dipaksa, Mas, bokat panulai. Coba sih liren dikit menggawene ku. Bagian yu tanggung, tinggal ikuku kari lima mani, limang pot mani. Bagian sora ditinggal bae. Nyai ki ngerapo dikitnya, kin jabure. Kesuwun ya yuk. Aja kesun-kesun aja isin-isina ning kene si mas. Kene kiliran dikit di ngobrol, kula pengen ngobrol Mas Adi. Ah, sampean ora biasa-biasa kok. Sampe ngomongnya tekan kaya kolon non. Mas Adi, kula pengen ngobrol karo sampean. Sebab kula ana penting karo sampean. Ana penting yuk. Enggi mas. Ana penting apa sih? Mengkenen mas ya. Jara dewek sih mas. Kulaku demen sampean. Hmm? Demen sampean sun. Ah, sampean demen ku. Enggi lah ya kan terang-terangan baik kari wong demen si priben. Aja macem-macem yuk. Yakin mas? Kula gak harus ngerti kan? Ayo inget nih. Ayo. Islah kula izin. Cuman kula khawatir yuk. Khawatir apa? Pokok ketangguhan mama sampean. Pokok ketangguhan mimi sampean yuk. Ketangguhan? Kula wedi. Mas Adi sampean aja wedi-wedi ning mama karo ning mimi. Wani perbuat kudu wani tanggung jawab. Coba wedi-wedi mas. Sapa wonge? Ya bagi Yayu beli wedi soale anake. Tapi bakal Mas Adi wong sejen. Mas Adi bujangnya Yayu. Kok sampai wani bergaul erat? Sebenarnya Mas Adi di samping nyirami kembang berpikir di antara hubungan. Memang Mas Adi ngerti, Mas Adi ngerasa. Tutu Mas Adi pura-pura tapi isin. Pok menawa anak kang weruh yuk. sambil kiai yumaning karmuni neng si bae. Kula pengen uru jabanan sampean mas, sebab kula pengen dikawinin sampean mas adi. Pengen dikawin? Mungkin mas. Lamunan neng sie pengen dikawin mane Kang Sadia Srapati yang jauh kuridune. Bener kan? Aik kan? Durung-durung asan, bener mas? Mas Adi ora bisa berbuat apa-apa neng, kecuali neng si sing bakal bertanggung jawab. Sebab Mas Adi boro-boro nitipaken jiwa, nitipaken nasib ni wong tuane Ningsi. Pira untung wong tuane Ningsi nrima sehingga sampai bisa Mas Adi wani berbuat kelawan sirane. Mas, soal kondisi mas, sampean aja melu-melu tanggung jawab kula mas, karena kula sing demen ning sampean Mas Adi. Ben mas, lah aja isin-isin si mas kader langkah wong iki. Kulang mas. Senajan kang sadikaning pada baik, kula yang seneng yen wis kelakon dadi sewijine. Kula yang seneng e? Iya neng. Ayai. Bahagiai Mas Adi lamun kula wis kawin karo sampean. Mas Adi kaya apa bungai lamun kula kawin karo sampean gage duit keturunan. Apa maning kader gan mama kudunya ne kader anak kemong kula dewekan mung siji Kang Sadi. Tuli sampean ing kene sing betah-betahan sing kerasa mas, soal pun si tanggung jawab ning kula wajah melang kegawa-gawa. Anane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabaran ya ada orangnya ya? Iya, Pak. Dek. Bapak mau tanya ya. Betul di sini rumahnya Haji Sawut? Betul, Pak. Betul. Oh, betul di sini. Iya, Pak. Orangnya mana ini, Pak Haji Sawut? Ada, Pak. Ada. Coba suruh kemari. Papa ada penting dengan Pak Haji Sawut. Bukan, panggil Mama. Ada tamu. Mama? Permisi Neng, kita yang angkat ya. Gimana Kang, sing hati-hati ya. Iya. Dek. Tolong katanya di sini tuh betul-betul rumahnya Pak Haji Sawut. Iya, Pak. Sekarang ada Pak Haji Sawutnya? Ada. Coba tolong undang. Iya, Pak. Apa ada penting dengan Pak Haji Sawut ya? Mangga linggih lah. Terima kasih Pak, terima kasih. Saya mau bertanya Pak. Boleh. Baik sekali. Bapak betul namanya Bapak Haji Sawut Pak? Iya ya boleh lah. Iya. Merantau di kota-kota ya. Iya. Pak. Hei. Bener ari bapakku sing arane Pak Haji Sawut, Pak? Nggih kula. Ngenalaken karo kula, Pak. Mangga. Kula ki teka mrene ki ana penting kini, Pak. Syukur gak penting apalah. Kenalkan dingin ya Pak ya. Mangga. Lukat Bapak dur kenal karo kula Pak. Aran kula Abah Sakir Mutolib Pak. Pangkat kula kopral. Dinas kula ning komplek Randu Gede Pak. Sampen dinasnya ning Randu-Randu. Inggih Pak. Randu-Randu ku. Komplek Randu Gede Pak. Ning komplek Randu Gede Pak. Randu Gede. Benar Pak. Sampean arane Samil. Samil. Durung jelas ta, Pak? Nggih kula. Dulangi ya, Pak ya. Mangga. Aran kula Abah Sakir Mutolib pangkat kula kopral dinas kula ning komplek Randu Gede, Pak. Iya. Kome. Aran kungku arane kok pangkat dhuwur kok, Pak. Iya. Pangkat dhuwur. Iya, jak lambene bereng. Bereng njuk kuning kuntut. Masih mah. Mumpung ning dunya. Nah, nisi. Nisi. Kula mah. Gawe banyu. Aja gawe, godok. Iya, Bu. Sampe ne bisa gawe banyu ku, godok banyu kono. Wis mana disentak mawone, Los. Disentak, disulut kok kore. Ah, lho rawe duwe ra ngono. Ya, kopi ya Pak Teh. Ya, yang bu kopi bu Teh. Gawe ya jam jamu kan kak. Jamu kok jamu buat Panira. Anu kak. Aber rambut Teh tempel. Wedang sing. Teh bruk. Sing putih kak. Susu. Iya susu kononku. Gimakin kalau beli damer susu. Pak. Susu. Las nak susunya kan lemari ya nak. Gimi. Masa yang mimis nggawe. Nggih. Pak. Sampun repot-repot, Pak. Aduh, repotaken, Pak. Boten biasa mawon. Ngomong e, Pak. Sampun repot-repot. Dadate wong dadi. Sedah isa. Sedah wong kono. Are wong pangkate gedhe sedah wong kono. Jeruk manis dari Jepara. Pak. Mangga. Di samping kula sampun ngenalaken Pak. Iki batur kula kan perlu ngenalaken Pak. Mangga. Ngenalaken Pak. Nami kula Sarnica. Sarni. Sarnica. Sarnica, Dong. Sarni. Sarnica. Nggih. Bisa ya? Kaya arane anake si Bibi. Si Bibi si sapa? Warcina. Warcina. Sarnica. Iya. Ngomong aja buru-buru isin kun mau. Eh, Pak Haji. Pripun, Pak. Hari maukah sing anak bocah wadon ning kene kah kankah sapa kanah, Pak? Kankah putra kula kanah. Iya. Oh, anak sampean, Pak? Nggih. Apa neneng sih kankah, Pak? Ayah, Pak. Darani ake, anake. Apa si kakane, apa si adine, Pak? Iya kun ma putra kula ma mung satu. Oh, anak tunggal ya, Pak. Perlu Bapak sumrepi ya, Pak? Mangga. Ulah ki bisa neteka mene ki, Pak. Karena ngrungu-ngrungu jare ning kampung sing aran Bapak Haji Sawut iku duwe anak wadon sing arane Neng Si, Pak. Jadikan, Pak, sing aran Neng Si, Pak. Neng gilare mung siji-sijine. Bener. Iya, cuma repan yo. Iya, iya. Pun talan abri-abri. Iya, pun rabi ayah. Iya, rabi. Abri. Ya, Abri. Abri. Iya. Mak, ini mak, bedanya mak. Lah, serok nak kono. Mangga pak, diminum pak. Eh, mata nanti lirik bayar. Iya. Lirik. Bukan anak kita maju. Kuberenok. Kuberen. Kuberen gen panah. Bagen, bagen, aja. Aja repot-repot lah. Uber udah mau kesatiba. Mangga gak dipuluk, pak. Kesuhun, pak. Manis ya pak, banyaknya pak. Mau gak kita mah adu-adu anak tamu yang makan ya rame. Kados-kados si nyugui ya pak. Ya, ya hei. Ya iya kayak si nyugui. Aja rebel kok. Ya ngomong aku si cedah. Sundel gatel. Sundel-sundel banget dari gatel kedih. Eh pak, pak. Kula terus terang mawar nih pak. Arep jeng-jeng gedang wawalean pak. Bodong pace belak-belakan taruh bapak haji nih pak. Ya manggar di diang-diang arep gedangan. Tripun sih. Kula ki bisane teka mene ki, Pak. Terus terang bae kula ki demen ning anak sampean sing aran Ningsih ka, Pak. Mau kah, Pak? Ih, demen. Demen sepenuh kan. Eh di sini-sini ya bapak lu ya. Go, riang setek puja, tak puji awan bengi tiba riang duwe mantu. Bangsa kun bangsa abri supaya bisa ngerasa mening pikiran jadi kang Haji lo ngelamun jadi tari lo sugi broli bisa ditari nih wong dia mobil nih kubu nih jeres tulis broli kita mah jadi pada-pada dia mantu sing anak pangkat ya konon laku sing jadi abri laku maksudnya pribadi sih kang supaya wong sugi tenang sih supaya bisa jaga dunia. Kang Haji pulang tidak di wong wadon. Sebenarnya setuju jangan. Eh, pak, pak, bu, pak, bu, pak. Ripun. Yang sabun buru-buru, pak, pak, bu, pak, bu. Iya. Kulaki malam-malam angkat si kumah karo batur kulaki, pak. Sampun siap kini gegawan, ki, pak. Cocok boleh, cocok. Maksudnya kulaki arep ngelamar, pak. Kados-kados diterima, napa mboten niki, pak? Aduh, nah, ngapa kang adu-aduan? Ku, ya boleh, ku. Eh, ya, pak. Arep ngelamar. Ngelamar Nensi. Iya. Ya maketen pak, pak sama kalau siapa kena, iya pak Syakir, hari pula uang tani mah, ya syukur, alhamdulillah, masih syukur syukur, syukur. Sing harap-harap awan lawan bengi, aja awan awan lawan bengi. Oh dados niki penglamar ditampi ta pak? Ya diterima ya. Mangga niki pak, ngurbakaken yatra pak, wonten cepeceng pak. Cemejang pak sumpah orang ngerti kita ngomong makhluk pak cemejang ku duit apa sampun cemejang pak nembetas tak etung iki pak wonten cepeceng pak cepeceng aja ngomong makhluk gak anukun bapak yang bapak orang ngerti gak bapak oh maaf ya bu lupanya beli ngerti 100.000 pak ya semuanya kucuk-kucuk beran kan kuaca iya gak apa-apa nih gak bisa galak 100 eh dinasnya dengan DJ Kana ini randu-randu randu-randu randu-randu komplek randu gede ayo hari randu gede aku pake naik nih abri kuno asrama abri nih ku bu mau bening Leres, Bu. Mau. Iya, dengan betul. Si. Marsha, ay Marsha, asrama nih. Ay, aranane umaya kuwong, umaya tentara mah asrama. Asrama. Aduh, Cak. Coba diambil oleh-oleh di mobil kah? Beneran Pak, ning dalanku ana wong dagang rambutan, ana wong dagang duren Pak, kula mampir tak tuku Pak. Bukan Bapak doyan niki kangge Bapak kali ya. Apa nang rambut ae nang Bapak? Niki Pak, rambut. Gak ada niki mangan rambut. Niki Bu rambutan ae, Bu rambutan. Rambutan. Niki. Kinar Pak, ini nang sing rinde gede-gede iki. Iki sing arane duren. Duren. Duren. Apa berang? Perlu kulit Pak. Ih, kangge napa sih? Kanggo ngusur kadus teh adus sama haji. Aduh rusak Bu. Rusak kulitnya kone Bu. Ambil putih kabe bersih ya Pak. Iya meloda. Nanti anak wong bayi ya. Angga kalau ini tapi Bu. Yang manis. Manis. Manis. Ikan ngecipis. Ih sampe mati legi kuno. Dijilek. Ambil di suara Bu. Ada soal ketelak. Tulik ini ngeten Pak. Repun. Kulaki di samping oli gaji sing tentara ki Pak. Ari kulaki wong selalu ngulik ning penghasilan ki Pak. Kula ngadepi melu dadi pemborong Pak, dadi anemer Pak. Oh, lho. Dadi beli khusus dadi pangkat pun bae. Ari kula termasuk pe wong olron Pak, mana mene bisa. Heeh. Sekaruan gaji pokok sing abri olih Pak, sebulan kula 200. Duh, lho. Dianggap kecil kunku Pak. Bapak sing gede mah kula ki ngadepi pemborong Pak. Sampai kadang-kadang bisa sedina mencapai 1 juta Pak. Gusti Allah kang kuasa. Akal temen ini iya. Aduh, iya kabaran temen. Saniki kula sampun nanam modal Pak, kang akeh 50 juta Pak. Pengeluaran. Ya iku lagi bangun jembatan Pak. Ning daerah Kerawang. Iya. Ya syukurlah. Iya. Tiba-tiba dadi karo anak yang sugih duit ya. Iya kan. Malam-malam hari selesai kulaki dinakin ki Pak. Wayang bayar wong kuli kini Pak. Cuman kula kelalen tak tinggal merene ki Pak. Muka beneran pisan Pak, dinakin arep bayar wong kuliku durung cair duite Pak, masih mandeg. Iya, mogok kayaknya. Kosong Pak. Mogok. Aduh, ya. Kula arep ngajak batur sejen maning eman. Sebab kula sampun tak perhitungaken Pak. Kula kang nanem 50 juta bisa mencapai 100 juta Pak. Iya. Jadi kanggo bayar kuli durung mana? Dereng wonten Pak, kurang 50 juta maning Pak. Sebab perhitunganannya arep abis 100 juta Pak. Wah, nih. Loh, kulah. Iya, apa sih ribut, Pak? Oke, nih, kungku bakal mantuk kita, ku. Bakal mantuk, ku. Harus bayar kungku di duitnya kurang. Terus, Riven. Jadi, si Raka kenangin ke situ cemanak. Duitnya kakak baik. Ini siapa? Ya, unun, kopral, ku. Pak, kopral, ku. Si. Pripun Kang? Jaman kini wong duwe dunya iki sira, ana dunya mateni, ana dunya uripi. Maksude? Jadi kin mah apa maning kita bakal matine wong alat ora wong duwe mengkonon. Jadi kin mah duit kakana-ana 20 juta kah? Brukaken bae kanggo bayar. Wong. Diwe nak masapa? Kono bakal mantuk ku wenakaken. Di sampean ku anggur-anggur kakek temen sih Kang. Diwe nak enak. Aja diringkes sih. Jaman kayak tenen. Matane pegel nunggu-nunggu. Ya ampun kita mau pegel ora apa? Ya ditarani bae sar kasur dikedemi kok gak masalah ni maling. Ya beli pegel dah sira mari bengi ku sing ngusak benjero sarung. Ojo benjero sarung darani sapa si kucing cilik Kang. Ikan aku dipilih. Dari di kula, kula turun di ngambil jawa. Banyak akan jukutan. Ko, jukutan das. Makanya kang dipendek. plastik bakal kebocoran sih. Ini. Pak Kopral, Pak Sapona. Apa Sakir? Iya, Pak Penganten, apa Sakir? Gula, Pak. Telepon, Pak. Oke. Nya bokat kurang bayar anggota kulie. Sing bakal mertua sampean, sing kula. Sampun repotaken enggak, Pak? Waduh, rupane bapak niki gada yatra simpenan ya, Pak? Ya duwe, Pak. Kok kita wong suwe. Sampai pada buluken kini, Pak, yatrane iki, Pak. Iya. Ya surah setitik paling ngumpul anak. Niki wonten pinten juta, Pak? 20 mung bemuan setitik wonten 20 juta. Oh, sanggine, Pak, 20 juta ya, Pak? Bukan kurang cegelang kalung endak bakal mertua wadon. Iya, coba ngajeng gelang-gelang. Bisa aja nganggung gelang kalung. Kita narin pasar isin lah, mau ngomong gelang kalung. Sampun lah, Pak, sampun tukang gelang melas dengan Pak Anggolang. Sendal apa-apa. Kira menggelangan kan, Boy. Bukan, kok kena. Simulah disangka sangka. Cek, mangga, Pi. Kin gelangnya. Ana 1 gram, gini-gini. Oh, 1 gram, Pak. Kin kalungnya. Ana 1 gram. Nggih, Pak. Kula tambe, Pak. Waduh kesuwun, Pak. Kin duite kun ku sampun ana 20. Sampun wonten lah sampun ana. Sampun wonten. Eh, Kang. Kono kauntungane si pripun? Eh, lari wong bakal mantu makarni aja maning ning untunge. Ning segala rupane gak wis tanggung jawab kita. Jare kono gak kalos. Ya. Nah, niki ngeten niki, Bu. Ya, Pak. Perlu sumerti. Setelah kula nampi ya trasing bapak Kang Katai 20 juta kali ini barang abang terhitung 2 juta jadi 20 juta ya pak bakalnya dikembalikan 40 juta pak sampun kula oh, ya syukur soalnya emang iya. Bagi untung karo wong sejen emang pak mendingan beh karo bapak mah calon mertua ya pak iya bener kena. Kula siar nurut mening sampean sebab kula wong wadon ora bisa ngomong apa-apa ora berurut dia berurut aduh, Pak. Mangga. Kula boten dangu, Pak. Premios badhe mangkat, Pak. Buru-buru wonten acara sing perlu diselesaikan, Pak. Arep mangkep, Pak. Matur nuwun, Pak. Eh, Arpan mendi pengantin abri. Ayo pengantin abri, pengantin Sakir. Badhe bayar wong kuli, Bu. Heeh. Mangga, mangga punten, Bu. Iya, mangga punten, Pak. Ayo, Lex. Beli sangu, beli sangu segak keden. Boten kunci mobil. Durung penak durung apa. Iya kuncinya. Aja buru-buru. Ya kunci mobil penting. Saya ayo. Eh, dadah. Kalau baca kita lesu adus. Nggak sepuyeng, Mi. Ini sekolah, orang mantan. Apa sih? Ini kena males-malesan sekolah kuno. Melengar, nggak sesun. Tuh disirah kuno apa? Sudah semuta-muta. Yang disirah nggak melengar. Tengah mules, dak. Wingi, si kesuk majak bling-bling. Apa wong majak? Nggak ada waktu nih, waya beduk jam rolas. Kulaku Mi larane si Wislawas. Tapi ini si kumi orang dirasa, Mi. Sampai mah beli melu putek-putek acan. Mutek yapa? Ay, mutek yapa? Kan, berwa dewek si Neser gadi penganten. Ya iya. Adik kawinin abri. Nah. Barangan kan abu temen-temen gak lagi sakit kan, kan? Lara. Hari esok muta-muta baik. Tadi bu sakit dalam sekolah. Pusing baik kan, delengnya. Bakalah, armi lokak. Ularane puyeng, Mak. Gawane ning puskesmas. Oh, mana? Dadi aja kok si kedalon kok penyakit, Mak. Eh, iya ya, Kang. Digawani puskesmas supaya bisa sehat. Nah, dipayo obat tuh laring tangan, Mak. Oh. Mending bere bocah sehat mana kakek beli mesti dicuci. Ya iya watire melang bocah larane sanget ada di penganten. Nah, terus mana digawa? Ayo nak mana ning? Puskesmas sampean mari. Mau disuntik sih. Berobat beli disuntik. Ayo, royong be kak. Ya bisa ayo. Ayo nak. Ayo Mi. Iya, sama kang Arif itu, Pak Besa. Jabat kang jeruk si ejen-ejenan. Sakane gono kilat pusing paga siraku. Munine puyang sirak dudu meteng. Eh, dudu meteng, siraku meteng. Anu dudu penyakit. Barangnya sirak lagi meteng. Bener beli sirak. Sampai entar nyon bapak nirang. Sampai duga sih. Nafsu. Duka, Mak. Duka-duka tekak-tekak meteng ya sirak. Masa kan ada desa kan ada. Ngaku, beli ngaku. Ki, anak lating lantep. Senang aja ngomong-ngomong, oh. Aja ngomong-ngomong. Mama ya ada semut, Ma. Beli kalau sama coba. Kula emak tengku, kenang. Kenang Kang Sadi, Ma. Sadi wong endi? Kang Sadi, Kang Sadi, bujange Mama. Astagfirullahaladzim. Parmi, yang bener. Mendi si Sadi deh. Eh, Karmi. Ini kaki abi ngeseni bak neng sumur. Pohon meri. Setan mengajar arat rauki banyu kecomberan bu. Cepuluk pohon meri. Di. Sadi. Bu sama abi budegan. Mana ya? Ika dundang wanira. Las mana? Bagian aja, kami manis lah mana? Bagian terus bagian beli, gak mana Ika? Jadi, duduk. blak-blakan deh karo karo kita ngomong ajalika ajaliku yen obat disaya udah serap pecat ngaku beli bener beli kudu ngaku ya kudu ngaku awas beli ngaku remok meteng ya meteng ya. Hei, waktu ngomong apa kamu dia tak kalau ngasih jeruk meteng ya jemas ya tadi meteng anak saya meteng oh, ah, iya dikarenya nang tugas meteng sati meteng masa orang anak meteng jalan di sini dek konekku sini si meteng kisira ya si ngeteng apa ngaku beli eh ayo ngaku meteng ya awas kita mau kisira meteng banget sampai nyebok awas aku beli. Aduh, Pak. Iya beli, eh? Gih, Pak. Cocok beli. Cocok buat dokter. Kurang ajar. Iya aja, Kak. Kisah di, saumure sila di kenek. Wis pirang bulan lan pirang tahun. Beli sudi nih dunia kaya. Kita kira harapan disin-disin. Adiwa wilang. Harapan dirusak-rasak. Ning sila. Katon beli. Ha? Beli sini, ayo, ningkir, beli kena ningkir. Hah? Awas beli ningkir, tak hajar, caplok ke gempor. Gak sadi melu, Kak. Cocok beli, di sana kali, di sana. Kari, kari, kari, ayah temen si nemu guli. Gak melu, Kak. Yuk mancing yuk. Mangan yuk, mangan yuk, yuk mangan. Tukur rok yuk. Tukur motor yuk. Mang, kalau saya dibayar. Tukur bebek. Mang. Aduh. Ayo, Mang. Mang. Ini yang aduk kan. Langka mana sing kurang ajar mah ari sebenere mah bahane anak sing arep tertib mah dawuke bakal dawuke pengajare bagus lan mateng beli mungkin kaya kono wis kin mah meneng karmi meneng kadem pun disampean ya kan wis meneng bae ning omah tunggu anak-anak kira sing songoh sing arepan gawe wawirang sampean badem pundi arep mendau ke si Sadik arep mensatuan kosim orang-orang nubung satu-satuan banyak lho kudu dihajar bahkan dia dihajar kurang hajar mati ya lho kubuk dur nintang kita wong ora duwe ku kaya kenen temen utang semene reksel kaya kenene pengen mudut pengen bako udut bako jamur bakat museum wong marat iya ladang utang pengen liwat berasa ya ladang utang sing tercager ngageraken langkah maning yaiku buruane ning anak. Mangka si Sandi biasane elok ngatraken bayarane. Sakin jamane telung wulan ora ngatraken-ngatraken. Apa Sandi ki oleh beburu ki dinggo karuan. Lamun ya hasadi oli gajian sing kaji saut iki bulanane entok dipangan dhewek persasat ya anak ora sayang ning wong tuwa. Kita wis bisa molah nyagerakan tenagane anak. Akhire jaman telung wulan ora kirim-kirim belanja. Arep parani mana ya kita kisin temen wirang temen. Katon-katon yang kita iki ya wong males kerja padahal duwe ngepani. Ali priwen Kang, rupane sampean ku nggih nyembahe dhewekan. Wis Kang, mbok kata nasibe kula kurang mangan, kurang nyandang, aja wektu glendeng Kang Kosim. Sampean marga nyagerakan anak sampai ora bisa kerja, ora bisa apa. Pula nega kurang sedikit ya jamak Kang Kosim. Ya iya memang kurang sedikit ka kita ki menyadari. Tapi ari utang mah kudu dibayar. Coba bayangaken ning warung kono utangnya pirang-pirang. Gayang gagas maning pikiran. Ya priwen toli Kang Kosim. Senajan mah utang ning warung kiwe tengen. Dek le durung gue yang gue nyawre. Ya iya nyagerakan anak Sadi. Barang ora teka-teka ya priwen Kang. Eli, sakin seraja nganggu kengelannya. Coba para nana si Iwang Kang. Iwang Kalib Kang. Anak apa sih Kang? Ya biasa nyelang duit. Bakal beli duit dan nyelang berasnya. Bakal olita Kang Kosim. Ya bagian perut maunya durung dibayar kan. Utang sih. Kelimangan sikil tepuk pusing di asar terang-terangan. Yang acak-acak baik Kang. Bukat baik dipai maninya Kang Kosim. Saja temen-temennya gerakan anak. Wis karuan anak kaya konon. Tolis adikku, apa ora kelingan ya Kang? Biasane wong dagangan warung dikongsi nagi. Barang kini sulit pirang bulan ora balik-balik Kang Kosim. Kayak beli samar beli pangling deh me majikannya Santi. Kosim. Kula Pak Haji. Lawang-lawang. Cek lawang. Alhamdulillah. Wis pasti ngirimaken gaji Sadi. Gaji Kang Lawang iki ngopo makan? Mangga mawon mlebet boten dikancing Pak Haji. Ya. Nek kang anu dodokan kan. Wis kan dodok maning. Kosim ya sirak, kosim ya. Enggih Kang Kosim ya Kang. Enggih Pak Haji. Tiga wulan Pak Haji. Tiga warahaken Kang telung wulan. Tiga wulan atau tiga windu tak hukum sirak. Pak Haji, persoalan apa kula badhe dihukum Pak Haji? Kurang ajar sing kurang ajar ning anak mesira apa sebabe wong dawuh kudu bisa ngasuh anak anak ceromo diumbar bae Niki rokakan kita harapan cerita karusu. Lo ngapain aku lah Pak Haji? Nyolong mah dudu nyolong harta, dudu nyolong benda, dudu nyolong duit, dudu nyolong beras, nyolong pepesan, setan. Pepesan apa Kang Kosim? Pak Haji ya, persoalan pepesan Pak aja gemek awang-awung, kula sanggup ngelironi ar pepesan welut, ar pepesan iwak boncer, lawak tek lorokaken Pak Haji. Kena uang budang budang gapi tulikur gledang pepesan-pepesan iwak blanak iwak lawak gua ngelaupi makan iwak duduk pepesan iwak setan si toli pepesan apa Pak Haji nyolong pepesan nyolong pepesan anak ereang nyolong pepesan anak ereang ngerti-ngerti. Ya anak kesampeane mepes iwak apa? Mepes dibandorakan dasya kamu. Oh, pepesan bekatul. Lulululu bekatul. Tak jajalakan yang sangkem emak. Kira akan, awas. Geng. Sining si metak. Ngerti? Oh, geng. Kau mau beli sining si metak? Kau sedangkan anak reang kesini sih harta kawinakan harapan di pengantin anyarakan karuong berpangkat karuo abri kin makosi merokakan sehingga abri berterima tetap harap membedil sila Pak Haji awas Ningsi anak sampean kelangan pepesan, kenapa sih meteng Ningsi? Masih mengerti ya Kang? Lasi Suryana. Salah perumun boy, iki rokakan. Ningsi metengiku diurak arek anak ira, ngati. Apa nih kalau makarek Kang Kosim? Saya bingung sederhana. Udah suara kertas, Bay. Iki, kuping. Gini, sini. Pak Haji aja disentiki, Pak. Ana urus-diurus, Pak Haji. Aja merwasa laki kula. Awas. Sakian. Mbak Ane beli ketemu. Anak Ira. Tetep. Yang harap laporan. Harap laporan, Ki. Ini bakal mantu. Maka ngerti beli tentara dibedil sama dibedil deal baik dibedil los biar maka beli deal baik ada demek dilaporakan dikit Pak Haji bisa kin mak lanang wadunya deal mati Pak Haji kudu sing duweni kesadaran anak kula ngaulaning sampean sampe pirang-pirang tahun ya tulung Pak Haji aja sampe kejadian kula keduluan anak berdiri ning bakal mantu sampean lagi keluan ning gempeleng dil sirane dil bokek dil anak aduh Kang Kosim nyeri dil kabeh sadine pundi Pak Haji ibu tak kandungi aduh Pak Haji pengen bocah beli teka-teka, pengen bocah beli balik-balik, Pak Haji. Dari tas diumbangi sampean. Wong mah Pak Haji, salah tunggu salah. Aja dipentungi anak kulaku. Masyarakat data salah, nasi gawe cilakas. Wong tua kegawa. Beli diumbangi, Pak Haji. Umbang mawis, anak itu likur-pikul. Dingklik ngedasa, bentul lah kan. Ya Allah. Sawut. Sampeyan ku tegelan temen Pak Haji. Pak Haji ari mongkon aja mentung anak kula. Pentung anak kula ne bae. Ya sira, ya kan. Sira ge sing ngajarin sira. Haji sambut budak, Haji. Pagi gak meng budak budak. Jerum yang ni, ayo, ya, kita baji, pengen nyecol, nyecol bubur yang balas, di pengen apa? Tidak tahu, di dalam, kaji jangkung ku kangen, marah negeri ya, aduh cakap, ayo, aja, pupu baiknya tuh. Aduh, kakak yang kaya yang ikan tuh. Ya, ya, gak nyetol gini. Rewel gini. Menung, mata cetol. Awas ya, bakal yang beli di goleti. Apa? Gol. Awas ki. Wis. Ya, sampun ajam ke Suki. Suki, supaya teka. Bingung, Maria. Bakal beli teka. Sira Maksim, Eli, Dil. Tunggu, Pak. Wis, permisi. Sukiki. Ya, tolong aja gemes dilaporakan. Nanti gemes dilaporakan, Pak. Berita kajam sama, Mak. Dil, tidak mau. Wis, mati. Wis, ya, Sukiki jam sangat ya. Awas, digoreti gini. Ngancam kayak konon Kang Kosim. Eli. Jeluk tolong-tolong ni siapa? Jeluk tolong baling mana uci? Sasara selawas. Pancen sabi. Bocah ya beli bener. Anggur-anggur ngetengahkan anaknya majikan. Barangan warga dikawinakan. Karo abri, karo tentara. Sadiku bener-bener di rumuh kang ngomongnya sampean. Semuruh di waraya sup suara kon bener, kon jujur. Maksa baik kayak konon Kang Kosim. Wisayu Eli digoleti. Rihari terungjing yang orang kuat nangka bertoyong-toyongi. Ya takon-takon. Sampean bakal sanggup ketemu tak kang? Kita wong urip kudu ikhtiar. Luru dukun kang mandi kanggo nyelametaken dirine anak kira beserta kita barisira. Oh, jadi maksud tujuannya sampean arep ikhtiar luru dukun konon kang? Ya luru keselamatan. Tapi lamun sira meneng bae ning kene bokan abri luru. Dile Kang Resning. Lu terus gemet terbaik Kang Kosim. Wis ayo ajak ke suwe. Ayo Kang mangkat. Ayo. Yo. Sadar tiru. Saban dina orang meneng-meneng. Pengen sih lagi durung dari dukun kang tiplokku. Saban dina selalu nganggur bayi jental jentul. Karena sekian yang pada di dukun, rasa pegelan, rasa bosen. Rasa beres, mening pikiran. Gusti semono megan. Kulak ngerasa kaken seneng, ngerasa kaken bunga senajan kulak kangelan ngurusi tamu. Ora kurang sandang, ora kurang pangan, sawise Kang Tiplok dadi dukun. Biasane sih Kang Tiplok ku lagi masih jadi wong mancing, jadi wong luru iwak. Mangan sejinane kangelan, bareng sekian sih ngerasa kaken seneng bahagia. Mangan ora kurang jajan ora kurang. Sulati masulian dana, wong asi mungkung minggunya. Najan ora kurang tapi kecukupan. Kuis waktu ne luru pangan dikenyelan. Pengen apa seneng apa keturutan. Kuis keceruk kawan tarni bebungah laki bisa ngelipur hati ni wong lanang. Jare Mang Jaya iki mah Mang Bepang Barahmanan. Siraki barang ream dadi dukun baya bisa nembang, bisa nyenyeneng laki, cerah jerik ngisor gedang. Yen ning atine seneng sih Kang Tiplok. Ya iya kin mang, barang-barang jadi dukun masih lemah sih aku grembiong kayak kuda renggong. Lagi rap dari tukang mancing mah. Menes baik. Tapi apa date takang tiplok kari wong dadi dukun ku sabandina. Oroli dodok bareng, oroli mangan bareng kang. Ora-ora bisa asia-asian acan ya. Iya kang. Tamu ruwet baik sabandina. Langka awan, langka bengiaran tamu, langka leteh ngejam, langka leteh menit. Aran tamu ku blipot-pot madep ngalor, teka tamu sing lor nunggame motor. Madep netan, ngur-ngur-ngur teka, nek nggawa sedan. Madep ngidul, golong-golong wong pandang gawani wakul. Aduh, ora kaur dodok. Ora kaur dodok. Barang madep ulot, golong-golong. Uang padang gawani lawan, padang gawani cepon. Aduh. Enak-enak lagi jentul ning pawon. Ih, senteleh. Diantuk tawon. Tuli tawonnya teka si ngendi, kan? Iya, mbu teka di si ngendi. Sampai ketuan, ram. Anggur-anggur si ramani mentung kor cepon. Aduh. Adak-adak, uang wadon jaluk kelon. Bu tenang gak bocah. Tapi yang lagi. Assalamualaikum. Orang kau nu durung acan gak durung liren suruh suwe acan tak mesti tak maning buat. Betul lah. Assalamualaikum salam. Magam lebat. Nih, kata nih. Nun kang Kiplo. Kedok banyu mana lah? Kayak banyu iya, ya. Jengeng. Kayak bandrek be. Cuma bandrek gak nih. Kurangan boleh? Iya, kan. Nang, mana mati? Simbar bulan, simbar tahun. Nenek, mana mati? Oke. Singinti, nang? Gula sing kampung, Pak. Teka meng abah ke maksud tujuan terang akan, ya? Gula gadai perlu kali apa? Iya iya serok-serok terang akan keperluannya ya. Maksud gula nyuwun bantuan. Tak bantu nang, tak bantu sekuat tenaga. Gula sawek temen uwong, Pak. Bajing cilik sabelongan. Temen uwong. Inggih. Keciliwiliwil nang ari temen uwong masyarakat. Keciliwiliwil. Pokoknya tak bantu, teka mengabah mah. Segala-galanya kebutuhan senang tak bantu. Syukur, Pak. Demen bocah dina. Demen bocah jati barang, Pak. Demen bocah jati barang, arane siapa? Arane Ningsi. Keciliwiliwil, nah. Keciliwiliwil. Layung sore pada. Pokoke wong sing teka mengabaki ya pada tinutan. Wong nalayan, tukang beca. Wong sing pengen raris, bocah wadon sing kira-kira ate kabeh. Teka mengabah berkain pangeran dikabulna. Yen maning apa maning sira masalah wadon, kecili-wili-wil. Demen bocah wadon aran neneng si. Pahes tuh, Pak. Siapa si rarane? Gula namine Sadi, Pak. Sadi. Sadi. Sadi lagi demen neng si, ya? Inggi. Ya, sanggup. Masalahnya sing dados persoalan berat. Berat priwe. Aja digawe berat masalah bocah wadon mah. Ningsih badhe kawin kali tiang sanes, Pak. Barang anu bakal laki ne sanes wong biasa, Pak. Wong apaan nang, wong apaan? Wong pangkat. Pangkat apa nang? Pangkat teh abri, Pak. Jadi jemenane Sadi sing aran Neng Siar kawin karo pangkat abri. Nggih. Barang anu kula pawis ngerasa berbuat. Berbuat priwe nang? Sampai-sampai Ningsi sampun ngandung, Pak. Meteng. Inggi. Meteng tenang, Sira. Inggi, Pak. Gampang-gampang. Pokoknya Abah harap gawe tulung karo Sira. Waduh, Rusia sing paling berat. Rasa pusing mening. Sekian mengkenen Sati. Abah sanggup nulungi, tapi nurut beli. Ini Abah. Kula nurut. Nurut ya. Pokoknya lamun Sati nurut, beli bisa tenang lekara makanan mengkenen. Nurut ya. Kula nurut. Balasiran nurut. Ayo menengkanan ini kamar tapak. Oh, dadah sekolah yang buat tenang salwangsul. Beli kena balik, meneng ini kamar tapak, beli kena turu, beli kena mangan, beli kena nginung, beli kena ngomong, meneng saat durungnya jebeluk, ning Abah Sira beli kena waktu. Sanggup? Kula sanggup. Ayo, manjing kah, kamar tapak kanak kah, kah kulon kah. Pamit lah. Aduh, anak-anak baik. Sekarukir gambar waktu. Apa daya kita wong dadi dukun kudu bisa nuruti penjalukane sitamu. Eling-eling gemangane ning. Rupane ana suarane kamu manu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga daturi melepet mawon wa. Kula nuwun. Mangga. Punten. Jawab. Mangga. Oh, makasih. Hei. Mangga makasih. Sing pundi kini makasih. Sing jati barang. Oh, sing jati barang. Sinten namine makasih. Kula sing arane Haji Sawut. Oh. Haji Sawu. Matur nuwun. Lah, kula badhe tanglas. Heeh. Sadugine sampean dugi teng griya kula, tentos wonten maksud lan tujuan. Nggih. Lah saniki jelasaken, terangaken masalah maksud sampean kali kula secara belak-belakan. Meketen. Pripun? Abah, nggih. Sampean ki sapa kan arane Abah sapa kan? Kula sing darani Abah Tiplok. Oh iya. Menyampuning cewakindung. Kula sing wis lagi kejujuk ning masyarakat sing lagi pada njaluk tulung. Kula iku jare tangga. Oh. Jare tangga iku kita gaje dagang iwakku. Oli kematiku sing Abah Tiplok. Tangga kula iku tukang dagang iwak mandake mah. Oh. Kana si Cayem kah? Nggih. Iya. Tukang dagang pindang nggang tugu ning nunuk laris pisan. Iya. Nggih sing kula pokoke ki. Wekaji nggih ya. Tukang dagang iwak, nelayan, tukang becak ya. Tekan mengkula kabeh berkah di Kabul ya. Nggih. Sampai tukang bocah wadon jaluk sugi, tamu jaluk akeh tamue ya berkah di Kabul. Sampai tekan bos sentigi cantik bos DP jaluk oleh akeh kurang ya sampai tekan unggal bina telung-telung. Nah kacung ridwan ke kana mengkulang ulan keberkah oleh akeh kurang syukurlah. Iya kin meketen kini pripun kaji pripun Abah Tiplok. Kulaiku yat setulung rong tulung. Tulunglah. Nggih, ribuan tulung sampean ku konon. Esok terangaken masalah iki. Kula arepan ngweni weruh. Nggih. Ning sampean supaya ditulungi. Nggih, nggih, nggih. Kadade are wong dadi dukun mah kudu nulungi wong lage. Susah pikir. Susah ora. Nggih, nggih, nggih. Kula iku lagi susah. Kewirangan. Masalah? Siji kula wedi. Nggih. Pengen jaluk selamat nggih sing dunya sampe akhirat nggih aja nanak arah huru nggih nggih asale kula iku arbe mantu nggih abri nggih nggih nggih akhire ya mekaten guys dina wulane tanggale ditentokaken nggih nggih kok arep dikawin anak kula ko nggih kire kini aku lagi meteng anak sampean nih konon kono anak sampean lagi meteng yowus bener ini ngomong aku duk meteng wak sampean si prive di dukun-dukun akan ya hari wong wadon abah hamba aromba ku ya meteng ya iya sampean wong wadon ku bener ya meteng kenapa di dukun-dukun akan aduh aduh yen wonten mah kemaning sasi mung bae metengku abah karo wong lanang iya wong wadon metenge karo wong lanang wak haji sampean pal karo wong wadon maning duh aduh srengenge duh aduh ya karo wong lanang gak abah meketen meketen pripun pripun makaji mendingan metengku wis dikawin anakku perempuan bareng kuwun mah ora kawin ora tak nyolong-nyolong saingat bledos anak kula plembung meteng dadi kulo kula kewirangan anak sampeyane siapa arane anak kula nek arane Ningsi semono kaja pripin ya anak ya pripin ajak kerungu karo rakyat kulane isin apa sebabe isin sebab kula wis nama kaji duwe anak di tengah kening wong tanpa kawin konon kuno bapak dukun lah setelah meteng yamboh mekan mekanen pengen emak runtuhkan lah. Maksudnya sampean anak sampean meteng diruntuhkan digugurkan. Nggih. Aduh beli sanggup. Lo beli sanggup. Makaji. Pulang ni kene beli arep perbuatan sing kaya konon. Sebab wong gugurkan metengan iku pada bekal membunuh. Berarti kula dosa. Kula beli layani wong gugurkan. Bakal priwe mangka beli lawas golongan setengah wulan maning kini arep di pengantin akan mandak kula wirange bakal mantune sampeyan siapa lagi mantak kedadi abri arane arane sakir sakir utundib singanane markase ning ranggu gede arane apa sakir sakir mutolib apa sakir mutolib iya ciri-ciri apa cirine bocah doglong lan kulite ireng terus kumise tebel aduh aduh aduh aduh gede aduh aduh aduh aduh kaji maaf semono gaya prewen kun percaya syukur iya. Percaya masa bodoh prewen syukur yen sampean duwe anak dikawini sakir waduh ya belai belai belai wakaji aja belai bapak dukun aja belai siapa belai kulane sing bengen mulut tekar par pengen pisan pengen duwe mantu tentara wakaji bangga sakir dudu tentara dudu tentara klambi loreng loreng bener klambi loreng durung siwe lamun sampean duwe anak dikawini sakir berarti sampean baik sakiri sana nih tahanan Sakir ditangkap ninge ning rumah kula. Heeh. Yang pun pakaiannya ku loreng. Iya, aku dadi tentara. Loh, loh, loh, loh. Ngaku aku dadi tentara, bakal Sakir sering nipui barang wong. Akeh wong sing ditipui ning Sakir. Hampir be kula gak terlibat nih, Pak Haji. Masalah Sakir pernah nangkepe ning rumah kula. Ari wong ama dudu tentara. Dudu tentara, embu tentara apa? Sudane sakin masyarakat siwas pajak ku asing akeh wong perbuatan sing aku tentara, sing aku segala polisi, sing aku apa? Mulane sing teliti Pak Haji. Aduh. Masya Allah, la ilaha illallah Gusti Allah Kang Kuasa. Durung, durung suwe daun loyong. Durung suwe Sakir ki ditangkepin di rumah kula wae. Wong aku percaya delemen ning tahanan. Duh. Aduh, kadiparan temen. Wis ki mangkene singkat bae Pak Haji ya. Prepun. Sampean nurut ning kula beli. Iya, iya. Supaya sampean Rusia beres. Ya. Supaya Rusia sampean beres, aja kenang makanan mangkene nurut beli ning kula. Nurut. Temenan nurut. Nurut. Ya. Tenang, Pak. Iya. Pokoke tenang. Ya. Prepun sih. Pokoke tenang ya. Heeh. Anak sampean meteng aja melangku wirangan. Kula bertanggung jawab kanggo beresi masalah sampean. Beresi prepun. Mung bae kula madu beli sudine aku mengkene kene Bapak Dukun ya. Prepun. Wis kuran karuan kun makono. Bapak jare sampean mah abri. Abri tiruan. Abri gadungan. Wis sembuh karuan kun wis ketahan. Iki sing gawe arah huru sing beli bener mah. Sing wawirang kula mah anak ki di tengahkan bujang bujang gula oh sing temantak dadi pikiran ngisi-ngisinakan ku kaya konon kuno wis kena tenang bae Pak Haji ya pokoke sampean beli bakal kewirangan yen tak sampean ki nurut ning kula yen nurut ya syukur gak syukur iya nurut ya yen nurut jadi tulung Pak Haji ya prewen duwe anak meteng ya heeh pedah durung kawin iya iya rasa kita sing dadi wong tua isin iya iya ya aja sampean duwe tujuan dikuburaken Pak Haji dadi selama ini sampean ki wis dikeleh haji ya dosa Pak Haji dosa dadi prepun tenang iya wis kiki makenen rasa kedurung ketemu ningguri supaya oli jodoh sing bener oh wis sing penting mah sampean ki nurut supaya Rusia sampean iki ajak wirangan heeh ya yen mengene sekaro kir gambar sambar watu jadi sampean nurut kini ya yakin ya nurut ya salaman karo kula mangga meneng sampean kono dodok enggak gak ah mana sampean duduk pano dingin liren mangga wis jelas pisang kaya kaca menenak manjing kima oh ini kan anak sampean no kaji oh jelengen kumis melembung kaya kon enggi bang sampean nanti enggi aduh mulane nok ya dadi wong wadon sing tetek imane ya aja sampe kegoda ning rayuan makanan mengkene akhire tun pengen balis mani wong tua sing dadi kewirangan krungo kuping ira ko wis tenang pokoke lah pokoke tenang wis menang pada dodok di kene ya siapa kuat Kadek. Nun, Mbah. Nek, metu. Mangga. Eta nasib sing kebangetan. Sing kebangetan. Ki. Kun saton kun kuana ning kene aku. Wah. Mbah, sapa Mbah? Loh. Sapa ngono? Ki, terus terang bae ki. Dukun kun. Kim sing arepan gayung wawirang kita kudu diajar wae bocah. Sampeyan jare nurut niku lah. Ya nurut. Ya wis aja nafsu. Kiyen sing nyelesaikake Rusia sampean. sing beli bakal gue wiran rusia sampean. Cak telepon. Lah yun sing metenaken. Ya iya ya, ya pun ku sing gawe cerongo. Ku bisa nemeten dikenal lanang wadon ki pada sukane pada gelem. Yang di pasang ewe. Lah bakal sampean pengen beli wiran ya mumpung durung pada weruh ya wis ki megake dikawinaken. Wis sampean beli kewirangan. Rakyat durung pada weruh yen anak sampean meteng kenang sadi ora. Nggih, Mak. Hah? Wis kali dikawinaken kredak sampean beli kewirangan. Nggih, Abah ya. Nah. Oh. Gelem dikawin. Gelem ndak kulai meteng kena kang sadi ora. Bener. Sadi burun, Mbak. Gelem ngawin, Nancy. Nggih. Ku pada gelem mewah haji, harga priwe. Sampean. Loh. Kawin bae, Mak. Nyerotek bae mbak aku butuh. Lah bakal sampean mempertahankan anak sampean doli kawin berani sampean bakal geger jatah berarti sampean kemirangan. Jadi sirane gelem ngawin sadi. Nggih, Pak. Oh, tak piting dosa menak. Ya, cakaya konon wong tua mah wis kula mah artine ki wak aji ngamprok kakengku ya bener-bener orang kuno sampean ku beli kemirangan. Ya wis sadi mengkene supaya ada kewirangan kita. Sira segera sukiki balik kawinan. Kawin ya, aja ora dikawin. Poma lawan dadi kawin. Mama dukun. Ko. Sadi ning sira kaken bapak arepan ngomong. Iya iki sing diarani palapi tebu.